karena masa mereka juga masih baik. Padahal mereka itu Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Damahullah. Kemudian juga kita sudah bahas tentang bagaimana ya, sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir, baik itu al-Yahud wa Nasara ataupun juga Qubdatul Awthan, ya, para penyembah berhala. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya wajib bagi seorang muslim ya, untuk membenci ya, mereka. Kemudian juga apabila mereka di antara mereka ada yang meninggal, maka jangan diurusnya jenazahnya ataupun juga ikut menguburkannya, kecuali memang tidak ada orang yang mau mengurusnya. Kemudian juga yang ketiga, yang bahwasanya orang kafir tidak bisa mewariskan hartanya kepada muslim, sekalipun keluarganya, orang tuanya atau siapanya, tidak bisa mewariskan. Dan sebaliknya, apabila seorang muslim meninggal, tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir. Kemudian yang keempat, tidak boleh seorang wanita menikah terhadap orang kafir, apakah al-Yahud wan Nasara ataupun juga selain keduanya. Adapun orang muslim yang laki-laki boleh menikah dengan seorang al-Yahud atau alian an-Nasara, ya, dengan catatan dia bisa diajak untuk ikut ya, masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kelima, wajib ya, seorang muslim apabila dia tinggal di negara di negeri kafir ya, dia harus apa? Hijrah. Berhijrah. Tidak boleh tinggal di situ. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat juga ya, menanyakan, "Kenapa qalu fi ma kuntum? Kenapa kalian tidak mau berhijrah?" Padahal katanya qalu alam takun ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Maka fatuhajir fiha. Kemudian yang keenam, jangan memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh. Adapun mereka apabila menyalami orang muslim, maka menjawabnya dengan alaikum saja. Kemudian apabila duduk di satu halaqah ya, duduk misalkan, itu jangan diberikan tempat misalkan, ataupun murur ya, lewat, diusahakan dia lewat ke arah yang lain. Sekalipun boleh memberikan apa jalan, tapi tidak sampai memberikan jalan dengan seluas-luasnya. Itu yang ketujuh yang sudah kita bahas dengan rincian. Kemudian yang sekarang masuk ke yang poin ke-8, ya, bagaimana sikap kita itu seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Qala Syekh rahimahullah taala, ya. Kalau ini syarahnya nih sekarang oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Fauzan hafizhahullah taala. Qala Syekh Saleh hafizhahullah taala, saminan yang ke-8, adamu tamkinihim min dukhulil harami al-makki. Adapun yang ke-8-nya, jangan memberikan apa peluang mereka untuk masuk ke negeri haram, itu Mekah. Jadi jangan sampai mereka itu masuk ya. Nanti dijelaskan apakah masuknya itu terus-terusan atau hanya sekedar sementara. Kan bisa jadi orang datang ya, ziarah ya, mungkin bisnis ya, perdagangan ataupun juga memberikan apa manfaat yang lainnya ya, dalam waktu hanya sementara ya. Ada bertamkin himin dukhul haram al-Makki, jadi tidak boleh memberikan peluang mereka untuk masuk ke negeri mana haram itu al-Makkah. Makkah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, sungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Najis apa? Najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Najis ya. Artinya karena dia kufur, maka dikatakan najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Maka tidak boleh mereka itu masuk ke Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Ba'da 'amihim. Hada ya. Jadi mulai tahun ini, yaitu ketika tahun 9 Hijriah. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in syaa. Kalau seandainya engkau takut miskin ya, karena tidak ada sumbangsih dari mereka, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kalian ya, dari karunia-Nya. Insya jika Allah menghendakinya. Innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi di sini dilarang masuk orang-orang apa? Kafir ya. Ke negeri Mekah, apalagi masuk ke Masjidil Haram. Falamma nazalat ya, hadil ayah, ketika nuzilat hadil ayah, ketika ayat ini diturunkan, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu yunadi fi musimil hajj. Jadi Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus siapa? Ali radhiyallahu an yunadi fi musimil hajj ya, untuk memanggil orang-orang di musim haji. Alla yahujja ba'da al-'am musyrik wa la yatufu bil baitil uryan. Jadi jangan masuk ya, orang-orang musyrik ketika musim haji dilarang masuk. Jangan sampai mereka itu ikut berhaji ketika ibadah haji dilaksanakan. Wala yatuf bil baitil uryan, dan jangan toak dalam keadaan apa? Uryan, telanjang. Karena orang musyrik itu mereka dulu toaknya ibadahnya itu di Baitul Haram ya. Baitullah. Itu mereka tawafnya dalam keadaan apa? Telanjang. Ya. Mungkin mereka menganggap bahwa pakaian itu tidak suci. Akhirnya mereka ketika tawaf itu telanjang. Famana'u min dukhulil haram min dalika at-tarif. Artinya melarang mereka untuk masuk ke negeri haram pada tahun tersebut ya, dimulai tahun tersebut. Itu tahun kalau di dalam tafsir dikatakan tahun tasi' minal hijrah, tahun yang ke-9. Wa yastamir mana'ahum ila qiyamis sa'ah, dan larangan mereka masuk itu sampai qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Dikatakan di dalam ayat ini ternyata kata Syekh ya, kalau di sini kan sungguhnya orang-orang muslim tidak boleh masuk ya, ke negeri apa ke Masjidil Haram karena mereka apa? Orang musyrik itu najis ya. Innal musyrika najasun. Orang musyrik itu najis, maka jangan mendekati Masjidil Haram. Walaysa al-maqsud mana'ahum min dukhul Masjid Haram faqat. Jadi bukan ya, maksudnya itu apa? Melarang untuk masuk masjid saja, tapi bal mana'ahum min dukhulil haram kulli, artinya keseluruhannya ya, wilayah tersebut, wilayah haram tersebut. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hada, dimulai tahun diturunkannya ayat tersebut. Itu yang ke-8 ya, artinya orang-orang musyrik ya. Baik itu al-Yahud wa Nasara ataupun juga Ubdatul Awsan ya. Mereka tidak boleh masuk ke negeri haram. Kalau di dalam ayat dikatakan apa? Fala yaqrabul masjidil haram. Ya, fala yaqrabul masjidil haram. Tapi maknanya ternyata bukan hanya melarang masuk Masjidil Haram, tapi secara keseluruhan ya di negeri haram tersebut. Nah, baik. Itu yang poin yang ke-8. Kemudian yang ke-9 ya, dikatakan tasian masih berkaitan dengan bagaimana sikap seorang muslim ketika bermuamalah dengan orang kafir. Wa mimma yatarattab 'ala takfiril musyrikin wal kufar. Ya, 'ala takfiril musyrikin wal kufar annahu yalzamu walil amr ikhrajuhum min jaziratil Arab. Ya, kan? Yang ke-9 ini ya, diusir mereka. Jadi wajib bagi waliul amr ya, bagi pemerintahnya itu untuk mengeluarkan siapa? Orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh ada agama lain di negeri tersebut, di Jaziratul Arab. Tidak boleh ada agama Nasrani, Yahud atau Buddha, Hindu dan sebagainya. Tidak boleh. Jadi ikhrajuhum min Jaziratul Arab. Wajib yalzam bagi siapa? Bagi pemerintahnya, penguasanya untuk mengeluarkan siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Masih berkaitan dengan ayat tadi. Kemudian li'anna jazirah al-Arab manba' ar-risalah wa da'wah. Karena Jaziratul Arab itu tempatnya, sumbernya apa? Ar-risalah dan juga da'wah. Fala juz ayyabqa fiha dinun akhar ghaira dinil Islam, ghaira dinil Islam. Jadi tidak boleh di situ ada agama yang lain selain agama apa? Islam. Itu kenapa dikeluarkan? Ya, dikhawatirkan nanti mereka akan mengembangkan agamanya di daerah tersebut. Fala yumkinuna min sukna al-jaziratul bi fi sifatin daima. Jadi di sini tidak diperbolehkan ya, bagi mereka untuk tinggal di Jaziratul Arab dengan tinggal yang selama-lamanya. Ya, artinya daima, terus-menerus. Amma in atau musafirina li tijarah aw li safarah aw ghairi dhalika min al-muhimmat. Adapun kalau dia itu datang in atau musafirin ya, mungkin ya safar bepergian dalam rangka apa? Perdagangan, bisnis atau juga untuk ziarah saja, hanya melihat au ghairi dzalik minal muhimmat atau sesuatu yang mungkin ada perkara yang penting, mungkin berobat atau yang lainnya. Au istiqdamuhum muslimin atau orang muslim di situ meminta mereka ya, li amal la yuhsinu ghairum ya, artinya meminta mereka untuk memberikan suatu apa layanan ya, pekerjaan ya, karena tidak ada yang bisa ya, mengerjakannya dari orang-orang muslim di situ ya, ini diperbolehkan ya, atau meminta mereka mungkin tenaga ahlinya ya, mungkin dalam masalah minyak, masalah yang lainnya, dan di situ orang muslim tidak ada yang sanggup untuk mengerjakannya, maka di sini istiqdamahum itu diperbolehkan ya, ini yang dikecualikan ya, artinya boleh dia ya, masuk cuman dalam rangka ini, artinya tidak sampai waktu daiman terus menerus. Jadi fala mani min dalik, kata Syekh, tidak terlarang ya, kalau dalam rangka tersebut ya, fala mani, tidak dilarang hal tersebut. Wa innama al-mamnu' ay yumkinu min al-istiqrar wa at-tamliki fi jaziratil Arab. Yang dilarang itu kalau dia tinggal terus-menerus ya. Istiqrar terus-menerus. sehingga dia bisa menguasai berapa tempat. Ya. Maka di sini tidak diperbolehkan. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inda mautihi, ya. Karena Nabi SAW telah berwasiat, ya, ketika beliau menjelang wafatnya, akhriju al-yahud wan nasara min jaziratil arab, keluarkan mereka itu, orang-orang Yahud dan Nasara dari jaziratil arab, kata siapa? Rasulullah SAW, ya, wasiatnya. Wa qala susan la yutsraq bi jaziratil arab dinan, jadi tidak boleh, ya, ada dua agama di jaziratil arab. Jadi faqa fa nafada Umar radhiyallahu anhu wasiyata, bahkan Umar radhiyallahu anhu telah mempraktikkan hal tersebut, ya. Fa akhrajal yahud, dikeluarkan mereka al-yahud wa nasara min jaziratil arab, wa jallahum, semuanya dikeluarkan. Wa amma idza dakhalu dukhulan muaqqatan limuhammati minal muhimmat, kalau misalkan dia masuk itu muaqqatan, hanya sementara saja, ya, muaqqatan sementara, sebulan, dua bulan, atau setahun, sementara saja, mungkin ada perkara yang penting, auli safarah fi jaziratil arab, atau urusan safarah, fala yumkinuna min idhar sya'airihim, artinya tidak memungkinkan mereka untuk menampakkan, ya, syiarnya mereka, ya, syiar agamanya mereka. Jadi wala yumkinuna min bina al-kanis, atau juga tidak sempat mereka untuk membuat apa? Kanais, ya, tempat peribadatan mereka di fi bilad al-muslimin, ya. Ada tidak mungkin mereka untuk membuat gereja ataupun ibadah-ibadah yang lain di negeri muslimin tersebut. Wa inna ma yaksur amrahum bainahum fi amakin iqamatim al-muaqqata. Jadi mereka itu tinggal, ya, untuk memenuhi, ya, kepentingan-kepentingan mereka, ya. Dan tinggalnya mereka pun muakkata, hanya sementara. Wala yudhiruna kufrahum fi biladil muslimin. Jadi mereka tidak bisa untuk menampakkan, ya, kekufuran mereka di negeri kaum muslimin. Jadi fala yunsibuna salib aw yadakuna naqus, ya, tidak ada di sana mereka membuat salib ataupun juga membunyikan lonceng. Bal yakunu dalika baina mudda iqamatin, karena mereka di sana hanya tinggalnya mudda iqamatin, hanya beberapa waktu saja, ya, tidak sampai terus menerus atau mungkin dalam jangka waktu yang lama. Wala yadhhir hadha fi biladil muslimin wa hadha laysa khasan bil yahud wa nasara, artinya mereka semua tidak bisa menampakkan apa syiarnya agamanya mereka, dan ini bukan terkhusus terhadap Yahud dan Nasar saja, bal kullul musyrikina ubdatul qubur wa ghairuh, semuanya sama, baik itu orang Yahud, orang Nasara, atau musyrikin seluruhnya, apakah itu para penyembah kuburan atau selainnya. Wala yumkinuna min bina al-adhiyah, atau juga mereka tidak bisa untuk membuat apa tempat pelataran untuk persembahan. Wala yumkinuna min bina al-masajid al-kubur, atau juga membuat masjid tapi di situ, ya, dibuatnya di atas kuburan. Jadi fayajibu ala wulatil muslimin hadam hadhihi al-adhiyah, maka wajib, ya, bagi wulatul muslimin, ya, pemerintahnya untuk menghancurkan tempat-tempat tersebut, ya, tempat-tempat peribadatan orang-orang musyriknya tersebut. Jadi fa kullu musyrik la yumkin min izhar syirki fi biladil muslimin. Tentunya di sini semua orang-orang musyrik di situ tidak mungkin untuk menampakkan apa kesyirikan mereka di negeri kaum muslimin. Baik, itu yang kesembilan. Jadi wajib bagi pemerintahnya kaum muslim tersebut untuk mengeluarkan siapa? Orang-orang Yahud dan Nasara kalau mereka tinggal lama di situ. Adapun untuk permasalahan tijaroh ataupun turis yang sementara saja, ataupun juga untuk pekerjaan, ya, tenaga ahli, labas mereka masuk. Tapi dengan catatan tadi, mereka tidak boleh membuat apa? Al-kanais, tempat peribadatan mereka. Bahkan siar-siar mereka jangan sampai muncul di negeri tersebut. Jadi tidak boleh di situ ada dua agama atau lebih. La yutrok bi jaziratil Arab dinan. Itu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jangan sampai ada dua agama di jaziratil Arab. Baik. Kemudian yang ke-10, asyiran. Wa mimma yatarattab 'ala al-takfir al-musyrikin wal-kuffar 'adam al-thana 'alaihim. Kemudian yang ke-10-nya, bagaimana sikap kita terhadap orang musyrik atau orang kafir, ya, atau kita mengingkarinya, yaitu 'adam al-thana 'alaihim wa madahahum. Jangan memuji atau menyanjung mereka. Terkadang kita masih saja menyanjung orang-orang kafir, mengidolakan dan sebagainya. Padahal di sini dilarang, ya. Adamus sana alaihim wa adam wa madahum. Tidak boleh menyanjung atau memuji, ya, perilaku mereka. Li'anna Allah Ta'ala dhammahum. Karena Allah sendiri, ya, itu sudah mencela, ya, menghinakan mereka. Wahum a'da Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini adalah musuh-musuh Allah. A'da Allah wa rasulih. Semuanya adalah musuh-musuh Allah. Tidak pantas untuk dipuji ataupun disanjung. Fakaifa tamdahum. Lalu bagaimana engkau bisa memuji mereka? Padahal itu adalah siapa? Musuh Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Ya. Berbuat kesyirikan. Ataupun juga berkekufuran yang lainnya. Faba'adun nas yakul. Ya. Ada sebagian orang itu mengatakan. Indahum amanah. Mereka itu ternyata orang amanah. Ketika dikasih kerjaan atau mereka amanah. Ya. Tidak pernah korupsi waktu ataupun uang dan sebagainya. Wa'idum hasan mu'amalah. Dan juga mu'amalahnya juga baiknya. Wa isna alaihim. Arti mereka memuji orang-orang kafir tadi. Wa yakul al-muslimun indahum khiyana. Bahkan mereka sebaliknya terhadap orang muslim mengatakan kalau orang muslim itu indahum khiyana. Mereka itu selalu berkhianat. Wa ghish, ya. Berbuat licik. Wa kada atau yang lainnya. Fa naqul, lalu kita katakan al-muslimuna walau kana indahum ba'duhum ma'asin wa ghish. Orang-orang muslim itu sekalipun mereka itu memiliki, ya, maksiat, ya, sebagian mereka itu ataupun juga punya kelicikan, ya. Fahum afdal ahlul ad. Tapi mereka itu termasuk afdalu ahlul ad. Orang yang paling utama di muka bumi ini. Ammal kufar fahum a'da Allah. Adapun orang kafir itu mereka adalah musuh Allah wa rasulih dan juga musuh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kana lahum syai' min as-sifat allati yata'amaluna biha fi dunyahum. Sekalipun mereka memiliki sifat yang mungkin dianggap kelihatan mereka itu adalah memiliki sifat yang baik, ya, ketika bekerja, bermuamalah dalam perkara-perkara dunia. Tapi fala yajusu madahum. Tapi jangan sampai memuji mereka, memojokkan orang-orang muslim. Wallahu dhammahum. Karena Allah sendiri sudah menghinakan mereka. Fa innama yajib alina anna dhammahum likufrihim billahi azza wa jal. Maka wajib, ya, bagi kita juga untuk apa? Menghinakan mereka dikarenakan mereka itu telah berbuat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah azza wa jal. Jadi mengenai, ya, perkara-perkara yang harus kita ketahui. Kemudian yang ke-11 ya, yang terakhir ya, yang disebutkan oleh Syekh, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang musyrik atau orang kafir. Wa mimma yatartab 'ala takfir al-musyrikin wal kuffar tahrim at-tashabbuh bihim. Ini yang masih banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Yaitu jangan sampai kita menyerupai orang-orang musyrik, orang kafir, baik itu fi libasihim, baik itu di dalam apa, pakaian, wa awaidihim, atau perayaan-perayaan mereka ya. Kan sekarang masih ada ya, artinya di kalangan kaum muslimin yang mereka mengadakan satu perayaan seperti itu, hampir miripnya dengan perayaannya orang-orang musyrik, apalagi ikut merayakan hari mereka. Wa tashabbuh bihim fi ibadatin ashad, dan tashabbuhnya itu ya, penyerupaan di dalam ibadahnya itu lebih parah lagi, artinya lebih dilarang lagi. Dalam si pakaiannya sudah tidak boleh, atau mengikuti apa, perayaan-perayaan ya, awaidi wa khassah ya, yang terkhusus. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbah, yang menyerupai satu kaum, berarti termasuk kaum tersebut. Apabila seorang itu menyerupai orang Nasr, berarti dia termasuk orang tersebut. Wa hadha min furu' takfirihim wa mu'adatihim. Dan ini juga termasuknya cabang dari pengingkaran terhadap mereka dan juga perlawanan atau memusuhi mereka. Li'anna tashabbuhum fil zahir yadullu ala mahabbatin fil batin. Ya. Karena tashabbuh itu ya, tashabbuh dalam sisi zahirnya ternyata itu menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan terhadap mereka fil batin. Di dalam hatinya itu ternyata bisa jadi ada rasa kecintaan. Walau kana al-muslim ya, yaqluhum, sekalipun dia itu mungkin membenci mereka, tapi ternyata dia tidak tahu ya, tidak sadar dengan ada tashabuh di dalam pakaian atau hal yang lain yang menyerupai orang-orang kafir, itu bisa jadi ala mahabbatihim fil batin, mencintai dalam hal perkara batin. Ma tashabbahum fayajibu al muslimin ayya'tazu bidinihim wa la yatashabbahu bil kuffar. Jadi wajib bagi kaum muslim untuk senantiasa ya, memuliakan, mengagungkan dengan ya, agamanya sendiri. Jangan sampai mereka itu ya, ketika mengingkari orang-orang musyrikin, orang kafir, tapi ternyata di dalam penyerupaan baik pakaian, tingkah laku atau yang lainnya masih seperti orang-orang kafir. Jadi wala tashabbil kufar fi malabasihim wa awaidihim al-khassah. Jadi jangan sampai menyerupai orang kafir di dalam pakaian ataupun di dalam tadi perayaan-perayaan yang khusus. Wa asyadu min dalik at-tashawwi fi dinihim, dan paling rusak lagi kalau dia tashabuhnya di dalam perkara agama. Bi anna hadithu fi dinina ma yushabihu ma indahu min al-bidah. Berarti kalau misalkan kita menyerupai mereka itu ya, di dalam agama mereka, sama saja kita telah berbuat apa? Muhdats, ya. Membuat perkara yang baru ya, minal bidah. Misal mawalid ya, contohnya seperti maulid katanya. Kata Syekh, ini juga termasuk dari tasyabuhnya terhadap orang kafir. Hadza tasyabbu bil kufar alladziina yahtafiluna bi maulid al-masih. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka juga memberikan perayaan, ya, mengadakan perayaan terhadap Isa. Fanahnu la tashabbah bihim, maka kita tidak boleh ya, untuk menyerupai seperti apa mereka. Fi 'adatihim wa ibadatihim, baik itu di dalam apa, kebiasaan mereka ya, adat-adatnya mereka atau ibadahnya atau pakaiannya. Wa malabasihim al-khassah bihim. Jadi di sini yang terakhir ya, harus diperhatikan, banyak sekali kaum muslimin terjatuh di dalam perkara ini, yaitu tashabbuh bil kuffar, apakah itu mereka lebih mengidolakan orang kafir tersebut, sehingga perilakunya semua dicontoh, baik dari gaya rambutnya, pakaiannya, atau juga gaya hidupnya dan sebagainya, yang tidak mencerminkan dia itu seorang muslim ataupun seorang mukmin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara-perkara tersebut ya, artinya anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan tauhidnya ataupun membatalkan keislaman, apakah itu sebagian atau seluruhnya. Nanti kita lanjut lagi mengenai perkara bagaimana kita bermuamalah ya, terhadap orang-orang kafir. Wallahu ta'ala sab. Atab ila al-qadar. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.